Maka kita mulai dari, atau kita ulangi dari, wa man dhanna bihi annahu laysa fawqa samawatihi ala arsyihi ba'inan min khalqih wa anna nisbata dhatihi ila arsyihi kanisbati ila asfali safilin. Ini yang kemarin kita baca. Siapa yang berprasangka bahwa Allah tidak di atas, tidak di atas langit-langitnya, tidak di atas arsnya, tidak terpisah dari makhluknya, dan berprasangka bahwa penisbatan zat Allah kepada arus itu seperti penisbatan kepada serendah-rendah perkara, wa ilal amkinah allati yuraghab an dzikriha, dan berarti menisbatkan kepada tempat-tempat yang tidak pantas baginya. Lihat, yuraghab an itu artinya tidak pantas, beda dengan raghibah fi. Wa annahu asfala kama annahu a'la, atau menganggap bahwa Allah SWT asfal sebagaimana dia a'la. Karena Allah tidak di mana-mana, tapi Allah di mana-mana. Ini juga seburuk-buruk prasangka. Berarti mereka menyatakan tidak di atas, berarti di bawah. Tidak di bawah, berarti sama saja, di atas sama di bawah. Allah tidak di mana-mana, tapi Allah ada di mana-mana. Berarti kamu menganggap Allah maha tinggi dan juga maha rendah. Na'udzubillah, su'udzan. Itu buruk sangka juga. Wa anna man qala subhana rabbiyal asfal kana kaman qala subhana rabbiyal a'la. Berarti bagimu menganggap sama. Bagi kalian, wahai aliran sesat, menganggap sama kalimat subhana rabbiyal a'la dengan subhana rabbiyal asfal. Maha suci Allah yang maha tinggi dan maha suci Allah yang maha rendah, sama saja bagi kalian. Karena Allah tidak di mana-mana. Karena Allah ada di mana-mana. Ini ikhwanu dan azakullah membingungkan. Berarti bagi mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal asfal tidak ada masalah, karena Allah tidak di mana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Ini mengerikan. Fa qadhanna bihi aqbaha dhanni. Berarti dia telah berprasangka dengan sejelek-jelek prasangka. Wa aswa'ahu, dan seburuk-buruk prasangka. Wa man dhanna annahu yuhibbul kafara aw yuhibbul kufra wal fusuqa wal 'isyan wa yuhibbul fasada kam yuhibbul iman wal birr wat ta'ah wal islah faqad dhanna bihi dhanna as-saw. Demikian pula siapa yang berprasangka bahwa Allah menyukai kekafiran, menyukai kefasikan, menyukai kemaksiatan, menyukai kerusakan, sebagaimana Allah menyukai juga keimanan, kebaikan, ketaatan, dan perbaikan. Faqad dhanna bihi dhanna as-saw. Maka dia pun berprasangka kepada Allah dengan prasangka buruk. Mengisyaratkan ke kelompok apa lagi nih sekarang? Hah? Aliran apa? Yang menganggap bahwa semuanya dicintai oleh Allah Ta'ala. Jabriyah, barakallahu fikum. Sebaliknya Qadariyah, Jabriyah. Jabriyah menganggap bahwa semua ditakdirkan oleh Allah. Karena ditakdirkan oleh Allah berarti semuanya baik. Jangan disalahkan orang yang berbuat dosa karena dosanya dikehendaki oleh Allah. Jangan dicerca orang yang berbuat maksiat, berbuat kefasikan, berbuat kerusakan, karena itu semua taat kepada Allah SWT, katanya. Mentaati perintah Allah SWT dalam takdirnya. Maka tidak ada yang salah. Yang mukmin ataupun yang kafir, dua-duanya taat pada takdir Allah SWT. Astagfirullah, ish hadha. Ayyidinin hadha. Din agama apa yang kayak gini ini? Ayyidin. Agama apa seperti ini? Rasulullah SAW al-afiyah. Untuk apa Quran? Untuk apa sunnah? Menjelaskan sekian banyak tentang keutamaan amal saleh dan peringatan bahaya amal taleh, amal yang jelek. Berapa banyaknya dalam Quran dan sunnah? Gugur semua oleh Jabriyah. Berarti siapa yang berprasangka demikian, mereka berburuk sangka kepada Allah SWT. Berarti Qadariyah berburuk sangka kepada Allah. Jabriyah juga berburuk sangka kepada Allah SWT. Menganggap bahwa Allah menyukai semua yang ditakdirkannya. Padahal masyiah. Masyiatullah dengan mahabbatullah mahabbatullah tidak identik, tidak seiring. Artinya tidak mesti yang dikehendaki oleh Allah secara takdir berarti Allah suka. Tidak mesti. Masyiah, iradah, qadar, qada, semuanya ini kehendak Allah dalam takdirnya tidak berkait dengan masalah mahabbatullah. Allah menakdirkan adanya orang kafir. Apakah berarti Allah suka dengan orang kafir? Tidak. Allah bahkan menciptakan syaitan. Apakah berarti Allah cinta pada syaitan? Tidak. Bahkan Allah katakan bahwa syaitan adalah aduwullah, musuh Allah Ta'ala. Kalau kemudian ada yang tanya, kalau memang musuh Allah kenapa diciptakan? Kamu tidak pada tempatnya bertanya. Mengapa? Karena Allah sudah berfirman dalam Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa dia berbuat ini dan berbuat itu. Tapi kamu yang akan ditanya. Masa kita yang bertanya, kalau engkau tidak suka kenapa kau ciptakan syaitan? Itu kurang ajar namanya kepada Allah Ta'ala. Mengapa? Karena Allah tidak ditanya untuk berbuat apapun, bebas bagi Allah. Wa huwa fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Tapi kamu yang akan ditanya, kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu. Tetapi keyakinan iman harus meyakini bahwa Allah menciptakan sesuatu, pasti ada hikmah. Wajib kita imani, Allah memiliki sifat ahkamul hakimin, maha memiliki hikmah. Maka menciptakan syaitan karena satu hikmah yang kalian enggak tahu. Ada hikmah di balik itu. Allah menakdirkan adanya orang-orang kafir karena hikmah yang Allah kehendaki. Allah menakdirkan kebaikan dan keburukan semuanya li hikmatin yuriduha, karena hikmah yang Allah kehendaki. Sehingga jangan kamu katakan bahwa yang dikehendaki oleh Allah pasti Allah cintai. Ini kan takdir Allah. Berarti Allah suka dong. Berarti Allah cinta. Itu Jabriyah. Ikhwani fi din a'azakumullah. Siapa yang diikuti oleh Jabriyah? Berarti sebelum Jabriyah. Hah? Musyrikin Quraisy ketika dikatakan jangan syirik, apa jawaban mereka? Lau syaa Allah ma asyrakna wala abauna. Kalau Allah kehendaki, kami pun enggak akan berbuat syirik. Wala bapak-bapak kami juga enggak akan berbuat syirik. Kalau Allah kehendaki, berarti kan Allah kehendaki. Allah takdirkan. Beralasan dengan apa? Dengan takdir. Bahwa ini takdir Allah, berarti Allah suka dong kesyirikan. Fahada cikal bakal Jabriyah. Menganggap semua yang ditakdirkan berarti Allah suka. Tidak mesti. Tidak mesti. Dalam masalah qadariyah, dalam masalah takdir, Allah menakdirkan yang baik dan yang buruk. Allah menakdirkan apa yang Allah cintai. Dan Allah takdirkan pula. Dan Allah ciptakan pula apa yang Allah benci. Li hikmatin. Karena satu hikmah yang Allah kehendaki. Baik. Zatnya Allah mengatakan wala yardha li'ibadihi al-kufur. Dalam Quran, wala yardha li'ibadihi al-kufur. Allah tidak ridha kekafiran pada hamba-hambanya. Tapi Allah takdirkan adanya orang yang kafir. Mengapa? Allah tahu hikmahnya. Agar menjadi ujian bagi para anbiya dan para pengikut-pengikutnya. Bagaimana menghadapi para penentang-penentang dari orang-orang kafir. Allah takdirkan pula di masa-masa setelahnya agar kalian kaum muslimin diuji dengan orang-orang kafir. Agar para da'i, para ustaz, para kiai, para ulama diuji dengan adanya orang-orang kafir. Bagaimana sikap mereka? Bagaimana dakwah mereka? Bagaimana apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang kafir tadi? Apakah bisa memberikan ilmu pada mereka, membimbingnya dengan hikmah, mengajaknya dengan hikmah, dengan lemah dan lembut pada mereka agar mereka mendapatkan hidayah? Atau justru sebaliknya, mereka tidak pedulikan orang-orang tersebut, dibiarkan mereka tenggelam dalam kekufuran? Ini ujian barakallahu fikum. Dan itu hikmah namanya. Kalau enggak ada orang kafir, enggak ada dakwah. Kalau enggak ada dakwah, enggak ada perjuangan. Kalau enggak ada perjuangan, enggak ada pahala. Ila akhirih. Banyak yang akan hilang. Taib, itu semua hikmah-hikmah. Dan masih banyak hikmah yang hanya Allah yang tahu, kita tidak mengetahui. Tetapi kita beriman dengan yakin bahwa pasti Allah menciptakan sesuatu li hikmah. Pasti ada hikmah di balik itu. Na'lamuha aw la na'lamuha. Apakah kita tahu ataupun kita tidak tahu? Pasti ada hikmah itu. Kembali kepada kitab. Wa man dhanna annahu la yuhibbu wa la yarda wa la yaghdab wa la yaskhab wa la yuwali wa la yuadi wa la yaqrab min ahadin min khalqihi wa la yaqrab minhu ahadun wa anna dawata syayatin fil qurbi min dhatihi kadawati al malaikati al muqarrabin wa awliyaihi al muflihin fa qadhanna bihi dhanna as-saw. Demikian pula siapa yang berprasangka bahwa Allah tidak mencintai dan juga Allah tidak meridai, Allah tidak membenci, Allah tidak murka, Allah tidak mencintai, Allah tidak dekat dengan sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa dekat dengannya. Karena tidak mencintai, tidak memusuhi. La yaqrub minhu ahadin, tidak mendekati siapa yang dicintainya, tidak pula bisa mendekati dia seorang pun. Dan beranggapan bahwa syaitan-syaitan dalam kedekatannya dengan Allah sama dekatnya dengan malaikat-malaikat yang muqarrabin. Sama dekatnya dengan wali-wali yang muflihin. Kekasih-kekasihnya yang dicintai. Syaitan dengan kekasih Allah yang dicintai sama dekatnya. Ini juga su'udzanni billah. Siapa lagi kira-kira yang disindir? Mengarah ke mana ini? Aliran apa? Hah? Ba'ud al-asyairah. Beberapa asyairah membatasi sifat hanya 20 atau sekian belas saja. Sifat 20 atau sifat 7 atau sifat 12 ila akhirnya. Yang mereka padatkan. Mengapa? Mereka tidak bisa terima sifat marah bagi Allah. Masa Allah marah? Gak mungkin. Jadi apa? Marah itu masuk dalam iradah katanya. Allah tidak mungkin mencintai. Terus dalam Quran kan ada innallaha yuhibbu alladziina yuqatiluna fi sabili lihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta dengan orang-orang yang berjihad di jalannya. Itu walaupun kalimatnya yuhibbu, tapi maknanya bukan cinta. Maknanya apa? Iradatul in'am. Yang tadi marah, iradatul intiqam. Kalau cinta, iradatul in'am. Semua dimasukkan ke iradah. Jadi kalau siapa yang baca ayat innallaha yuhibbu, Allah tidak mencintai. Ayatnya begitu, ya, tapi maknanya bukan begitu. Lu saya baca Quran, apa salahku? Aku baca Quran dalam surat As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Bagaimana? Innallaha yuhibbul ladzina taqaw wa hum muhsinun. Allah cinta dengan orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Mau ditafsirkan apa ini? Enggak mungkin Allah mencintai. Ayatnya berbunyi yuhibbu dari kata ahabba yuhibbu. Dari kata mahabbah yang maknanya cinta. Ya tapi maknanya dohiruhu tamthil. Menyerupakan dengan makhluk. Dohiruhu patil. Jadi gimana? Harus ditakwilkan maknanya. Masa ada orang baca Quran salah? Sebab kalau mencintai nanti kayak makhluk. Itu pikiranmu. Kalau kami ahli sunnah menyatakan Allah mencintai, tidak sama dengan mencintainya makhluk terhadap makhluk. Allah membenci, Allah marah, tidak sama dengan marahnya makhluk terhadap makhluk. Laisa kamitsli syai. Jadi pikiran kamu sendiri yang menyamakan. Quran tidak menyamakan. Quran tidak menyamakan. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam. Allah murka pada mereka. Allah melaknat mereka dan mempersiapkan bagi mereka neraka Jahannam. Jelas kalimatnya ghadiba. Apa makna ghadiba? Marah. Kenapa ketika kita bicara marah, mereka marah? Ketika bicara Allah marah, astagfirullah, Allah tidak punya sifat marah. Ayatnya menyatakan ghadiballahu alaihim. Allah marah kepada Yahudi, kepada Bani Israel. Allah marah kepada mereka yang membunuh mukmin dengan sengaja. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Apa kelanjutannya? Ghadiballahu alaihim. Ghadiballahu alaihim. Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya. Tapi jangan kamu yakini marahnya Allah sama dengan marahnya makhluk. Tidak sama, sama sekali. Marahnya makhluk seringkali, bahkan hampir semuanya, membuat mereka tidak berpikir dengan benar. Iya kan? Allah tidak demikian. Laisa kamitslihi syai', tidak sama. Ketika orang marah, membanting pintu, membanting gelas, melempar piring, segala macam. Setelah itu, menyalahkan dirinya sendiri. Kok, kenapa saya banting milik saya sendiri? Bahkan kadang HP-nya yang harganya 12 juta dia banting juga. Setelah selesai marah, ya Allah, sayang sekali ya, HP saya beli mahal-mahal. Itu marahnya manusia. Kadang kebablasan, kadang berlebihan, kadang segala macam kekurangan dan aib ada pada marahnya manusia. Tapi marahnya Allah sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kesempurnaan sempurnaannya, sesuai dengan kemuliaannya, tidak merendahkan Allah sedikit pun, sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya, dan sempurna, tidak ada cacat, tidak ada aib sedikit pun. Aib. Maka kita katakan, kalau mereka mengatakan Allah tidak mencintai, Allah tidak membenci, Allah tidak punya sifat marah, Allah tidak punya sifat memusuhi, Allah tidak punya sifat, itu su'udzan. Mengapa? Berarti disamakan antara muslimin dengan mujrimin. Padahal Allah menyatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menyamakan muslimin dengan mujrimin? Malakum kaifatahkumun. Malakum kaifatahkumun. Bagaimana kalian menghukumi? Masa aku akan menyamakan muslimin dengan mujrimin? Ya jelas tidak. Allah akan mencintai muslimin dan Allah membenci mujrimin. Allah mencintai orang-orang beriman dan Allah membenci orang-orang kafir. Allah cinta kepada orang beriman dan Allah la yarda li'ibadihi al-kufur. Allah tidak ridho pada hamba-hambanya kekafiran. Berarti siapa yang berprasangka bahwa Allah tidak punya sifat-sifat tersebut, maka itu juga su'udzanni billah, berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesimpulannya, walaupun sebelum akhir, kalimat-kalimat tadi, siapa yang berprasangka, siapa berprasangka, yang dicontohkan adalah apa yang terjerumus di dalamnya berbagai macam firaqud dhalah, berbagai macam kelompok-kelompok yang menyimpang. Artinya hampir semua kelompok sesat berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadariyah berburuk sangka kepada Allah. Jabriyah berburuk sangka kepada Allah. Penolak sifat berburuk sangka kepada Allah. Jahmiyah berburuk sangka kepada Allah. Mu'tazilah berburuk sangka kepada Allah. Kita lanjutkan. Wa man dhanna bihi annahu yusawwi bainal mutadaddain aw yufarriq bainal mutasawiyain min kulli wajhin ويهبط طاعات العمر المزيد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلد وفيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة ويهبط بها جميع طاعته ويخلده في العذاب كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين واستنفد ساعات عمره في مساخطه ومعادات رسله ودينه فقد ظن به ظن السوء. Mengisyaratkan pada siapa lagi nih? Hah? Belum diterjemahkan. Ya, walaupun belum diterjemahkan ada yang sudah menjawab, masyaallah. Khawarij. Siapa yang menganggap, menduga, berprasangka bahwa Allah tidak bahwa Allah Subhanahu wa taala menyamakan dua yang bertentangan. Siapa yang berprasangka bahwa Allah menyamakan dua yang bertentangan dan berlawanan? Atau yufarrik, atau sebaliknya, membedakan antara dua yang sama, min kulli wajhin, yang sama dari segala sisinya, dibedakan. Ini dua berbeda tetapi disamakan. Sebaliknya, yang sama dibedakan. Siapa yang menganggap bahwa Allah menyamakan dua yang berbeda atau membedakan dua yang sama, maka itu juga su'udzon. Contohnya orang mukmin dengan orang muslim dengan orang kafir, dua yang berbeda berlawanan tapi mereka samakan. Kalau dia berbuat dosa, satu dosa besar saja kekal dalam neraka sama dengan orang kafir. Itu menyamakan dua yang berbeda. Ini dalam keadaan punya iman, ini enggak punya. Kok bisa kekal sama-sama dalam neraka? Tidak mungkin. Itu su'udzon pada Allah Taala. Itu buruk sangka. Siapa itu kira-kira yang mengatakan seperti itu? Khawarij. Kaum teroris. Aw yufarriq bainal mutasawiyin aw yahbitu ta'atul umur al-madid al-khalisah as-shawab bikabiratin wahidatin takunu ba'daha. Atau menganggap bahwa Allah akan menggugurkan ketaatan sepanjang umur manusia, al-madid yang panjang, yang menjulur panjang, al-khalisah yang murni ikhlas untuk Allah, as-shawab yang benar sesuai dengan sunnah, digugurkan hanya karena satu dosa saja yang dikerjakan setelahnya. Itu juga su'udzon pada Allah Ta'ala. Enggak mungkin. Orang ini beriman pada Allah, beramal, sholat, puasa, haji, dalam keadaan yakin bahwa Allah laisa lahu syarik, Allah enggak ada sekutu baginya. La ilaha illallah. Dan mengakui Muhammad dan Rasulullah. Dan dia beribadah hanya kepada Allah, tidak melakukan syirik apapun. Tetapi dia berbuat dosa. Kemudian dikatakan kafir, keluar dari Islam, kekal dalam neraka. Sama dengan mereka yang tidak percaya pada Allah. Sama dengan mereka yang tidak mengesakan Allah. Sama dengan mereka yang enggak pernah ibadah sepanjang umurnya. Tidak mungkin. Siapa yang berprasangka seperti itu, itu juga su'udzon billah. Yaitu menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan amalan seorang mukmin yang beribadah sepanjang umurnya yang panjang dengan ikhlas, dengan sesuai sunnah, kemudian digugurkan seluruhnya hanya karena satu dosa, satu kesalahan. Fayukhallid fa'ila tilka ta'at, maka kemudian mengekalkan pelaku ketaatan-ketaatan tadi di neraka jahim abadal abidin, selama-lamanya. Bitilkal kabirah, hanya karena satu dosa saja. Wa yuhbit biha jami'a ta'atihi, menggugurkan semua ketaatan-ketaatannya. Wa yukhallidhu fil azab, kemudian dikekalkan dalam azab. Astagfirullah. Kama yukhallid man lam yu'min bihi tarfata 'ain. Dikekalkan dalam neraka persis seperti orang yang tidak beriman sekejap mata pun, yang enggak pernah beriman sekejap mata pun. Wastanfada sa'at umrihi fi masakhitihi, yang menghabiskan sepanjang waktu pada umurnya dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wa mu'adati rusulihi, dalam memusuhi rasul-rasulnya. Masakhitihi dari kata sukh, perkara yang membuat Allah murka. Wadini, apa dikatakan mu'adat rusulihi wadini, yang selalu memusuhi Allah, memusuhi agamanya, dianggap sama atau dikekalkan di dalamnya seperti mereka yang sepanjang umurnya memusuhi Allah, sepanjang umurnya mengamalkan kemurkaan-kemurkaan Allah. Siapa yang berprasangka demikian? Faqad dhanna bihi dhanna sawu. Artinya khawarij, para teroris pun bersu'udzon pada Allah Ta'ala. Mustahil. Tidak layak bagi Allah, tidak mungkin bagi Allah, maha suci Allah dari apa yang diprasangkakan oleh khawarij. Barakallahu fikum. Perbuatan baiknya dia, imannya dia, keyakinan dia terhadap tauhid keesaan Allah enggak bermanfaat sama sekali. Tiba-tiba dikatakan kekal dalam neraka, mengapa? Karena dia minum khamr. Kekal dalam neraka kenapa? Karena dia zalim. Kenapa kekal dalam neraka? Karena dia tidak adil. Ajib. Ini ikhwan ibn a'azakumullah berburuk sangka kepada Allah SWT. Maka kita akan katakan bahwa kalian wahai khawarij harus ingat bahwa Allah lebih rahmat daripada kalian. Allah jauh lebih rahmat daripada prasangka kalian wahai khawarij. Allah lebih sayang, lebih arhamar rahimin daripada prasangka kalian wahai para teroris, wahai para pengacau keamanan, wahai para pemberontak. Lebih rahmat dari apa yang kalian sangka. Barakallahu fikum. Berarti mereka su'udzan. Yang berikutnya, wa man dhanna anna lahu waladan aw syarika aw anna ahadan yashfa 'indahu biduni idznihi aw anna bainahu wa bain khalqihi wasa'it yarfa'una hawa'ijahum ilayhi aw annahu nasaba li'ibadihi awliya' min dunihi yataqarrabuna bihim ilayhi wa yatawassaluna bihim ilayhi ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. إشارات كمان sekarang. Eh? Ma asma? Hah? Yang mengatakan Allah punya anak siapa? Nasara. Itu dulu yang disebut. Nasrani menganggap Allah memiliki anak, yaitu Isa ibn Allah. Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah. Baru setelah itu siapa lagi yang menganggap ada makhluk yang diistimewakan kemudian bisa menjadi perantara dalam doa, sehingga doanya enggak usah pada Allah, pada makhluk tadi saja. Wahai fulan, aku meminta agar engkau menyampaikan pada Allah Ta'ala ila akhir. Itu juga su'udzan pada Allah SWT. Siapa yang berprasangka bahwasanya Allah memiliki anak, atau memiliki sekutu, atau memiliki, atau anna ahadan yashfa, atau menganggap bahwasanya ada yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah Ta'ala, bebas. Atau anna bainahu wa baina khalqihi wasa'id, atau menganggap antara dia dengan Allah ada perantara-perantara yang boleh berdoa pada perantara itu. Boleh berdoanya kepada perantara tadi untuk meminta hajat-hajat mereka kepadanya. Atau berprasangka bahwa Allah memang meletakkan sengaja kepada hambanya, orang-orangnya, wali-walinya yang kalian boleh mendekatkan diri kepadanya, beribadah kepadanya, agar bisa dekat dengan Allah SWT. Kalau mau dekat aku, kata Allah, maka mendekatkan dirilah pada kuburan wali fulan, atau pada peninggalan fulan, ila akhirnya. Itu juga su'udzan pada Allah. Tidak mungkin. Allah menurunkan ayatnya dengan tegas tentang keesaannya. Bukan satu ayat, bukan dua ayat, bukan tiga ayat. Sekian banyak ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa dia laisa lahu syarik. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dan ayat kursi. Ayat kursi. Demikian pula ketika Allah katakan wa laqad ba'atha fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Disuruh untuk jauhi sesembahan lain. Maka enggak mungkin Allah sengaja-sengaja meletakkan silakan kalian menyembah makhluk-makhluk tadi untuk menjadi perantara kepadaku. Ya enggak mungkin. Mengapa enggak mungkin? Mustahil. Karena Allah sudah berfirman tentang musyrikin Arab bahwa mereka memberi alasan menyembah berhala-berhalanya sebagai perantara kepada Allah. Tidak diterima alasan itu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Awalnya, wa idza qila lahum La ilaha illallah yastakbirun. Kalau dikatakan kepada mereka musyrikin la ilallah yastakbirun. Kemudian Aina suaranya geremengnya keras yang jelas. Antum hufadzul Quran. Bagaimana? Antum khairun minni berarti. Iqra. Ketika dituduh, ketika disangka bahwa mereka beribadah pada Allah, mereka menjawab, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa." Kami enggak nyembah mereka, kata musyrikin Quraisy. "Ma na'buduhum illa liqarribuna." Kami tidak menyembah mereka kecuali hanya sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah diterima alasan ini? Tidak diterima. "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa." Kecuali agar mendekatkan diri kami kepada Allah. Artinya sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka tidak mungkin di sini alasan mereka ditentang oleh Allah. Tetapi di sini malah menyuruh, katanya, prasangka mereka. Allah sengaja meletakkan wali-walinya agar kita mendekatkan diri kepada mereka. Beribadah pada wali-wali tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Enggak mungkin, enggak mungkin. Allah sudah membantah alasan musyrikin menjadikan perantara. Tidak perlu perantara. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan. Adapun Rasulullah SAW, kita disuruh untuk mendoakan dengan salawat dan salam kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salaita ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Disuruh salawat. Tidak disuruh untuk menyatakan, ya Rasulullah, tolong aku. Tidak disuruh. Yang disuruh doa pada Allah, bukan doa pada makhluk-makhluk siapapun dia. Barakallahu fiikum, sholatu wa fiikum al-afiyah wal hidayah wa rahmah. Maka dikatakan di sini, siapa yang menyangka bahwa Allah memasang, meletakkan hamba-hambanya, wali-wali, untuk yataqarrabuna bihim, untuk mereka bertaqarrub, beribadah kepada wali-wali tadi, supaya sampai pada Allah. Yatawassaluna bihim ilaih, menjadi perantara kepada Allah. Wa yaj'alunahum wasa'id, mereka jadikan makhluk-makhluk tadi sebagai wasithah antara dia dengan Allah. Fayad'unahum, akhirnya mereka berdoanya pada makhluk-makhluk tadi, pada wali-wali tadi. Yakhafunahum, takut pada mereka, berharap dari mereka. Kalau siapa berprasangka bahwa Allah sengaja menyuruh yang demikian, faqad dhanna bihi aqbahadhan, berarti dia berprasangka dengan sejelek-jelek prasangka. Wa aswa'ahu. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.